Di tengah keadaan yang sudah bobrok, kau datang sok jadi jagoan. Berkoar-koar katakan aku bego, sok menuduh aku yang buat tolol. Di tengah keadaan yang sudah bobrok, kau jadikan aku tumbalnya. Kau tersenyum liar mirip kucing garong, mengeong-ngeong tikus pun pada banggong. Jilati padaku hingga engkau sekong, dudulalah kau pemenangnya. Persetan caramu tak kupikirkan, membuat muntahku pun bercucuran. Tubahi mukamu yang bau kotoran, jilatilah dengan lidahmu. Dasar kamu bego. Goblok, kamu yang sewot. Kau diam, aku pun melotot. Aku goblok, kamu yang sewot. Berkoar-koar katakan aku bego, so menuduh aku yang buat tolol. Di tengah keadaan yang sudah bobrok, kau jadikan aku tumbalnya. Kau katakan aku sibi yang kerok, padahal kau sendiri yang bikin error. Di tengah keadaan yang sudah bobrok, kau datang so jadi jagoan. Dasar kamu bego. Kau diam, aku pun melotot. Aku goblok, kamu yang sewot. Kau diam, aku pun melotot. Aku goblok, kamu yang sewot. Kau diam, aku pun melotot. Aku goblok, kamu yang sewot.